Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi muslim ma min muslimin yusallu alaihi ummatun minal muslimin yang lebih mani'atan kulluhum yasfa'un alahu illa sufu'an fihi. Nah, ini menjelaskan hadis ya. Hadis di kitab Sahih Muslim yang menganjurkan untuk menunggu 100 orang untuk mensolati jenazah. Jadi jenazah muslim yang disolati oleh 100 orang dan mereka semua mensyafaati mayit, maka mayitnya akan mendapatkan syafaat. Di dalam kitab Tuhfah, dijelaskan bahwa di Sahih Muslim juga ada riwayat yang menjelaskan 40 ya. Jadi kalau riwayat ini jumlahnya adalah 100, tapi ada juga yang mengatakan 40. Kemudian di kitab Mughni dijelaskan bahwa di dalam kitab Sahih Muslim riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa sholat mayit diakhirkan untuk menunggu 40 orang. Dan alasan itu, ada yang mengatakan bahwa alasan menunggu 40 orang adalah tidak mungkin berkumpul 40 orang kecuali di dalamnya ada wali Allah. Jadi setiap ada orang 40 berkumpul itu pasti ada satu wali Allah di dalamnya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa sholat Jumat itu diharuskan 40 orang. Lalu hikmah dari 100 orang itu sama dengan 40 orang ya, Berarti di dalam 100 orang itu pasti ada wali Allah. Kemudian walau sulia alaihi fahadara man lam yusalli nudiba lahu sholatu alaihi wa taqa'u fardhan. Ini sekarang membahas orang yang terlambat ya, orang yang terlambat datang. Jadi kalau ada jenazah yang sudah disolati, sholatnya sudah selesai, lalu ada satu orang yang datang yang dia belum mensolatinya, maka dia masih disunahkan mensolati, dan status sholatnya itu fardu ya, status sholatnya fardu. Jadi disunahkan bagi orang yang baru datang untuk mensolati mayit dan sholatnya itu berstatus fardu, walaupun dia mensolatinya setelah mayit sudah dimakamkan, walaupun sholat alal kubri, walaupun mayitnya sudah dimakamkan. Jadi status sholatnya ini sama seperti sholat yang dilakukan oleh jamaah sebelumnya ya, sama seperti sholat yang dilakukan oleh jamaah sebelumnya dalam hal statusnya fardu. Karena sholat yang dilakukan oleh sebagian orang itu tidak lebih utama daripada yang lain, jadi sama ya antara sholat satu orang dengan yang lain itu sama, sehingga statusnya juga sama, yaitu fardu. Walaupun kefardian itu sudah gugur dengan sholat yang pertama. Jadi sholat yang pertama itu sudah menggugurkan dosa yang didapatkan bila tidak melakukannya sama sekali. Jadi intinya adalah tuntutan fardu kifayah itu gugur dengan sholat yang pertama, tetapi orang yang terlambat tadi sholatnya juga masih berstatus sebagai fardu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana bisa sholat yang kedua itu statusnya fardu? Padahal, andai kata orang yang kedua itu tidak melakukannya, dia tidak berdosa, ya, karena kefarduan sholat jenazah itu sudah gugur. Jawabannya adalah, terkadang sesuatu itu hukumnya tidak fardu, tetapi bila sudah masuk di dalamnya hukumnya berubah menjadi fardu. Ya, jadi kalau belum dilakukan hukumnya tidak fardu, tapi setelah masuk itu hukumnya menjadi fardu. Contohnya seperti haji, ya, ibadah haji bagi orang yang sudah pernah melakukan haji. Itu kan haji yang dilakukannya kedua itu kan tidak fardu karena sudah melakukannya. Tapi setelah dia sudah niat ihram, haji yang dilakukan berubah menjadi fardu. Berubah menjadi fardu dalam arti tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah, ya, karena tuntutan fardu itu tidak boleh dibatalkan. Berbeda dengan sunnah, kalau sunnah boleh dibatalkan. Atau contoh lain adalah kafarah yamin, ya, denda atau kafarah yang harus dibayar karena melanggar sumpah. Salah satu dari pilihannya itu sunnah, ya. Salah satu dari pilihan kafarah itu sunnah. Tapi kalau sudah memenuhi salah satu, itu berubah menjadi fardu, tidak boleh diganti dengan yang lain. Jadi penjelasan ulama yang mengatakan fardu kifayah gugur dengan pekerjaan satu orang, itu maksudnya adalah dosa fardu kifayah itu sudah gugur. Dosa fardu kifayah sudah gugur. Nah, walaupun yang orang lain yang melakukan itu statusnya juga fardu. Intinya adalah gugurnya dosa fardu kifayah itu tidak mengharuskan yang mengerjakan selainnya hukumnya tidak fardu. Dalam arti orang yang tidak menggugurkan dosa fardu kifayah yang dilakukan itu hukumnya juga fardu. Kalau sholat ini fardu, maka fayanwihi, maka orang yang terlambat tadi dia harus niat fardu, dia harus niat fardu. Karena aturan dari ibadah fardu adalah di saat niat harus menyebutkan kefarduan, harus menyebutkan kefarduannya. Wa yusabu sawabuhu. Jadi selain dia diharuskan niat fardu, dia juga mendapatkan pahala fardu, karena pahala fardu dengan pahala sunnah itu lebih besar pahala fardu, ya. Jadi karena status sholatnya ini adalah fardu, maka dia mendapatkan pahala fardu. Wal afdulillahu fi'luha ba'da dafni lil ittiba. Bagi orang yang terlambat tadi, yang lebih baik baginya adalah mensolati mayit setelah mayitnya dimakamkan. Setelah mayitnya dimakamkan. Jadi intinya adalah kalau fardu kifayah mensolati mayit itu sudah gugur, maka kesunahannya mensolati mayit yang sudah dimakamkan. Hal ini karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad mensolati beberapa makam para sahabat, ya, para sahabat. Dan tentunya sholat yang dilakukan Nabi itu adalah setelah, ya, setelah orang lain sudah mensholatinya. Dan dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa golongan ulama yang mensunahkan mengakhirkan sholat hingga mayat telah dimakamkan. Jadi ada sekelompok ulama yang menyimpulkan dari hadis tadi, menyimpulkan bagi orang yang terlambat dia disunahkan untuk mensolati jenazah setelah jenazahnya dimakamkan. Wala yundabu liman sholaha wala munfaridan i'adatuha. Ini sekarang membahas mengulangi sholat jenazah. Bagi orang yang sudah mensolati jenazah, dia tidak disunahkan untuk mengulanginya, ya. Tidak disunahkan untuk mengulanginya. Tidak disunahkan itu menurut Al-Subhanahu Malaysia maksudnya adalah boleh, ya. Jadi boleh mengulangi sholat jenazah, tetapi tidak sunnah. Tidak sunnah. I'adatuha ma'a jama'atin, ya, tidak sunnah untuk mengulanginya bersama dengan jamaah yang lain. apalagi kalau dilakukan sendiri ya, melakukan dengan jamaah itu tidak sunnah, lebih-lebih kalau dilakukan dengan sendiri. Jadi alasan mengapa tidak sunnah mengulangi sholat jenazah, karena sholat yang diulangi itu hukumnya sunnah ya, sholat yang diulangi itu hukumnya sunnah, statusnya sunnah. Dan sholat jenazah itu tidak ada kesunahan. Sholat jenazah itu hukumnya fardu, tidak ada kesunahan di dalam sholat jenazah. Artinya kita tidak bisa melakukan ibadah sunnah dengan sholat jenazah karena tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa sunnah mengulangi sholat jenazah seperti sholat-sholat yang lain. Fa'in a'adha waqat naflan. Jadi tidak disunahkan ya, tidak disunahkan melakukan sholat jenazah, tapi andai kata diulangi, tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah, tapi andai kata diulangi, maka statusnya itu berubah menjadi sunnah ya, berubah menjadi sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus niat fardu, tetap harus niat fardu. Imam Rabi mengatakan di dalam kitab Nihaya bahwa hal ini termasuk pengecualian dari kias ya, pengecualian dari kias. Karena kiasnya sholat yang tidak sah ya, sholat yang tidak sah, maaf, kiasnya adalah sholat itu tidak sah selama tidak ada tuntutan dari syariatnya. Jadi kalau tidak ada tuntutan dari syariat kemudian dilakukan, itu nanti hukumnya tidak sah. Kalau sholat jenazah ini kan berbeda ya, tidak ada tuntutan dari syariat mengulangi sholat jenazah, tapi kalau diulangi sholat ini sah dan berstatus sunnah ya, berarti ini keluar dari kias menurut Ramli ya, menurut Ramli di kitab Nihaya. Masalah ini keluar dari kias. Dan alasan sahnya sholat jenazah ini, alasan kesan sholat yang diulangi, sholat jenazah, alasannya adalah tujuan utama sholat jenazah itu memberi syafaat kepada mayit dan mendoakan mayit. Dan terkadang sholat yang pertama tidak diterima doanya, sholat yang kedua baru diterima. Jadi karena tujuan utama sholat jenazah ini adalah berdoa kepada mayit, maka memiliki hukum yang berbeda dari sholat-sholat yang lain. Waqala ba'duhum al-'adatu khilaful aula. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa mengulangi sholat jenazah itu khilaful aula. Khilaful aula itu hukum di bawah makruh, di atas mubah. Ini sudah sering saya ungkapkan ya. Jadi qala ba'duhum ini adalah lawan dari pendapat ya, lawan dari pendapat sebelumnya. Karena kalau kita membaca pendapat sebelumnya, kita memahami bahwa hukum melakukannya adalah ibahah ya, ibahah. Jadi penjelasan sebelumnya kan tidak disunahkan, walayun dawi ini artinya tidak disunahkan. Kalau tidak disunahkan itu berarti hukumnya mubah ya, boleh. Tapi penjelasan yang kedua ini hukumnya khilaful aula, berarti qala ba'duhum ini adalah lawan dari keterangan sebelumnya ya, lawan dari keterangan sebelumnya. Kemudian penjelasan di Fathul Muin ini menuntut bahwa pendapat ba'duhum ini dhaif ya, pendapat ba'duhum ini dhaif. Jadi karena qala ba'duhum ini diletakkan di setelah penjelasan sebelumnya, seakan-akan qala ba'duhum ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Padahal Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Rawd ya, di dalam kitab Asnal Matalib, keterangan di dalam Asnal Matalib itu memberi kepahaman pendapat ini justru mu'tamad ya, pendapat ini mu'tamad. Di dalam Asnama Tarim dijelaskan bahwa penulis kitab Al-Muhimmat mengatakan di dalam pilihan kalimat menggunakan latus tahabu i'adatuha, latus tahabu i'adatuha, tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah, itu kurang lengkap ya, kurang lengkap. karena mengulangi sholat jenazah itu hukumnya khilaful aula. Jadi menghilangkan kesunahan itu tidak berarti lebih baik meninggalkan, ya. Jadi ini kan tidak sunah, ya. Tidak sunah itu bukan berarti lebih baik meninggalkan, bukan berarti lebih baik meninggalkan. Ini menurut penjelasan di Asnaf Maqarib. Karena ada kemungkinan hukumnya sama. Kalau sunah itu kan berarti lebih baik melakukan, ya. Kalau makruh itu lebih baik meninggalkan. Tapi kalau tidak sunah itu bukan berarti lebih baik meninggalkan. Karena tidak sunah itu juga menyakup antara melakukan dan tidak, hukumnya sama, ya. Antara melakukan dan tidak itu hukumnya sama. Jawazut tasawi. Oleh karena itu di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menggunakan redaksi la yustahabbu lahul i'adah wa yustahabbu lahu tarkuha, ya. Jadi tidak disunahkan mengulangi sholat jenazah, tetapi disunahkan meninggalkan. Jadi kalau ingin menjelaskan lawan dari layun dabu itu harus dijelaskan secara jelas, karena tadi layun dabu itu bisa artinya lebih baik meninggalkan, bisa juga sama antara meninggalkan dan tidak, itu hukumnya sama. Wa tasihu wallahu a'lamu bisawabi.